sudut mata kirimu. Ku balas mau-mau, debar-debar jantungku. Kau cepat erat tanganku, aku pun setuju saat engkau mau mampir ke rumahku. Segelas air putih cintaku, cinta yang kusuguhkan untuk dirimu, menyatu di dalam rindu jadi mimpi malam itu. Segelas air putih cintaku, cinta jadi memori cinta yang sih awal dari segalanya. Kisah indah kau dan aku. Mata kirimu, ku balas mau-mau. Debar-debar jantungku, kau jabat erat tanganku. Aku pun setuju saat engkau mau mampir ke rumahku. Segelas air putih cintaku, cinta yang kutuguhkan di dalam rindu jadi mimpi malam itu. Segelas air putih cintaku, cinta jadi memori cinta yang sih awal dari segalanya. Kisah indah kau dan aku. Segelas air putih cintaku, cinta kutuguhkan untuk diri, menyatu di dalam rindu jadi mimpi malam itu.